Aku yang sendiri tanpa cinta, semenjak kau dan aku berpisah. Melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih sendiri. Jalani sepi karena tak ingin mencari henti. Andaikan kita dulu.